Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أين أسباب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا إخوان وأخوات يا جماعة رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Sebaik-baik pujian, sebanyak-banyaknya pujian, hanya Allah Zat satu-satunya yang berhak mendapatkan segala macam bentuk pujian. Karena Allah lah yang maha sempurna. Allah juga yang memberikan semua kenikmatan dan fasilitas untuk hamba itu hidup. Pujiannya Allah yang berhak untuk kita puji dengan sebaik-baik pujian. Kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa berkumpul pada malam ini, tentunya untuk belajar melanjutkan dari pembahasan kita, materi yang sangat penting. Semoga kita bisa istiqomah belajar tentang tauhid ini dari awal sampai selesai, sehingga dengan itu kita berharap Allah menyelamatkan kita dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Bab 34 adalah masalah sabar. Penulis membawakan judul Minal imani billah, termasuk iman kepada Allah, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab sabar ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Ada enggak hubungannya sabar dengan tauhid? Ada enggak hubungannya sabar dengan tauhid? Dan kita perlu memahami kenapa sabar dimasukkan ke dalam kitab tauhid ya. Nah, hubungannya adalah orang yang tidak sabar, dia kan nanti marah-marah, ya kan? Marah, mungkin dia memukul, atau mungkin hatinya dongkol, atau mulutnya mengucapkan hal-hal yang tidak Allah senangi. Nah, ketika dia marah, sejatinya dia itu marah kepada siapa? Kan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak sabar dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak Allah sudah senangi, sejatinya dia marah, dia protes kepada yang menentukan takdir. Ketika dia marah, protes kepada yang menentukan takdir, berarti pengagungan kepada Allah itu sudah berkurang. Orang yang betul-betul tauhidnya sempurna, maka dia akan menyempurnakan pengagungan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hubungannya antara sabar dengan tauhid. Sisinya di mana? Sisinya ketika dia tidak sabar, berarti dia protes kepada Allah yang mengurangi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhidnya berkurang, bukan hilang. Jadi ini masih masuk bab yang sama, hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi intinya pembahasan kitab itu ada dua sisi. Di sini kan ada tauhid. Tauhid. Hal yang terlarang dari tauhid, pertama menghilangkan tauhid. Tauhid. Yang kedua, sisi yang kedua, mengurangi. Kesempurnaan tauhid. Sisi yang pertama yang menghilangkan tauhid kemarin tuh, sihir, kerjasama dengan dukun, rasa cinta kepada makhluk dengan pengagungan dan besar dan seterusnya, banyak sekali. Yang kedua adalah yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Tadi pertama, merasa aman, aman dari makar Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, tidak sabar. Tidak sabar atas takdir Allah. Nah, ini hal-hal yang mengurangi, tidak masuk di dalam syirik dia, tapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi itu hubungan kenapa bab sabar dimasuk dalam kitab tauhid. Sebab orang yang tidak sabar, dia akan marahnya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah berkurang, sehingga tauhidnya akan berkurang. Kemudian kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Sebelum menyebutkan dalil-dalil, sebagian ulama menyebutkan, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sabar itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 90 tempat. Sabar disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Nah, kalau disebutkan banyak berarti penting atau enggak? Penting. Kadang kita dengan anak, anak yang udah bisa diajak ngomong, dan itu ngomong, nak, hati-hati dengan ini, besok ngomong lagi, nak, hati-hati yang besok ngomong lagi, besok ngomong lagi. Gak umat yang diulang-ulang toilet, karena penting. Makanya diulang-ulang. Di sini, Allah mengulangnya 90 tempat di dalam Al-Quran. Karena banyaknya pengulangan menunjukkan sabar ini penting. Dan keutamaan-keutamaan sabar itu banyak sekali. Dalil-dalil yang menyebutkannya tidak usah kita bahas di sini. Salah satunya saja, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, Allah akan berikan pahala kepada mereka bighairi hisabin, tanpa hitungan, tidak terhingga jumlahnya. Jadi pahala sabar tidak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan kemuliaan sabar. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa ma uhtiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Tidak ada pemberian karunia hadiah dari Allah yang lebih baik dan lebih luas dibanding dengan sabar. Tidak ada pemberian karunia dari Allah untuk seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Jadi kalau kita ingin minta sesuatu kepada Allah yang spesial, mintalah sabar. Karena tidak ada pemberian yang lebih baik daripada sabar. Dulu Anda pernah bahas ketika bahas Qaidul Arba. Kenapa sabar itu penting? Satu saja jawabannya. Karena kita tidak bisa hidup sebagai muslim kecuali harus sabar. Itu saja kuncinya. Kenapa sabar itu penting? Karena kita tidak bisa hidup sebagai muslim kecuali harus sabar. Sebagai seorang muslim, ada yang namanya syariat dan aturan. Dan aturan itu bentuknya perintah dan larangan. Ketika kita diperintahkan sholat subuh lah, orang yang gak sabar gak mau sholat subuh. Naik haji lah kalau udah punya duit, orang yang gak sabar gak mau naik haji, mungkin diganti motor. Padahal beli motor dan wajib, naik haji wajib. Berapa banyak orang yang motornya bagus-bagus tapi naik haji tidak mau? Itu ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita itu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah kalau enggak sabar enggak bisa. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah. Allah haramkan riba. Kalau enggak sabar enggak bisa. Larangan minum khamr, larangan membunuh, larangan berzina, semua bentuk perintah dan larangan itu butuh yang namanya sabar. Makanya agama itu dibagi dua saja kata ulama kita. Satu namanya sabar, itu bagian kepala. Yang kedua namanya syukur. Agama itu cuma sabar dan syukur saja. Kalau kita sudah punya sabar, berarti kita sudah punya separuh dari agama kita. Jadi itulah jawabannya kenapa sabar itu penting. Karena gak mungkin kita hidup sebagai muslim kecuali harus memiliki kesabaran. Kalau kita gak sabar, kita gak bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada dalil-dalil disebutkan oleh penulis. Dari yang pertama surat At-Taghabun ayat 11. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini kan potongan kita baca dari awal. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Nah, itu sempurnanya. Ma asaba min musibatin, tidaklah musibah apapun yang mengenai kalian, musibah apapun yang menimpa kita, itu terjadi atas takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah dia meyakini takdir itu dari Allah, kemudian dia bersabar. Siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya ulangi, beriman maksudnya adalah beriman itu terjadi karena takdir Allah pertama, yang kedua dia bersabar. Barulah Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita ngapain? Wajib sabar jika Allah berikan musibah. Jadi ketika Allah berikan kepada kita musibah, maka kita diwajibkan untuk bersabar. Sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Adapun ridho, rela dengan musibah, itu hukumnya sunnah. Kita dapat musibah, kemudian hati kita itu masih merasa berat luar biasa, tapi mulut kita gak ngomong yang macam-macam, tangan kaki kita juga tidak berbuat yang macam-macam, tapi hati masih berat, itu masih sabar namanya. Tapi kalau hati sudah tidak ada rasa berat sedikit pun, itu sudah naik level, namanya ridho. Sabar yang pertama itu wajib hukumnya. Hati masih berat, tapi kita tidak melakukan apapun yang Allah benci, itu sabar namanya, dapat pahala. Kalau dia sudah tidak ada rasa berat sedikit pun, rela, berikan saja, ikhlaskan saja, itu ridho, hukumnya sunnah. Ada yang lebih tinggi lagi, bersyukur atas musibah yang Allah berikan, itu hukumnya lebih sunnah lagi. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, pertama, sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Yang kedua, keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar. Yang ketiga, sabar itu sebab seseorang mendapatkan hidayah di dalam hatinya. Sabar itu sebab seseorang mendapatkan hidayah di dalam hatinya. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah dengan sabar, yahdi qalbah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Kenapa Allah berikan hidayah ke dalam hatinya? Karena dia bersabar. Jadi orang yang sabar sebab dia mendapat hidayah di dalam hatinya. Kemudian hidayah adalah salah satu pahala dari sabar. Hidayah adalah salah satu bentuk pahala dari sabar. Ketika kita bersabar, bentuk pahalanya yang Allah berikan adalah, ganjarannya adalah Allah berikan kita hidayah di dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang hidupnya itu teratur, nyaman, ketika dia bersabar atas musibah-musibah yang Allah berikan. Dan berapa banyak orang yang melakukan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, ketika dia tidak bersabar. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua, ini ucapan Al-Qamah ini, dia menafsirkan ayat tadi. Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yardha wa yusallim. Dia adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui, meyakini semuanya datang dari Allah, dia pun ridha dan menerima keputusan Allah tersebut. Jadi ayat tersebut adalah tentang seseorang yang mendapat musibah, kemudian dia mengetahui musibah itu datang dari Allah, lalu dia pun menerima, sabar dan ridho terhadap musibah tersebut. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, isnatani minan nas huma bihim kufur. Ada dua hal yang ada di tengah-tengah manusia merupakan perbuatan kufur. Merupakan perbuatan kufur. Pertama, at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab keturunan. Mencela nasab atau keturunan. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti, meratapi mayat. Pertama mencela nasab, yang kedua meratapi mayat. Nah, mencela nasab dan meratapi mayat Rasul sebut sebagai amalan apa? Kufur. Kira-kira orang yang mencela nasab itu keluar dari Islam atau tidak? Kufur kata Rasul. Contoh singatian yang sering di masyarakat, ya kan? Singatian yang mencela nasab atau tidak? Hah? Emakmu, bapakmu sebutnya, itu mencela nasab. Kufur kata Rasul. Orangnya keluar murtad dari Islam atau tidak? Ini Rasul sebutin kufur, ya. Gimana? Nah, mencela nasab, Rasul sebut kufur. Kufur di sini bukan kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi kufur duna kufrin. Kalau bahasa Ibnu Abbas, kufur di bawah kufur besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi kufur itu ada dua, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur besar, dia keluar dari Islam. Contohnya dia mengatakan kita sudah enggak wajib ngikutin syariat Nabi Muhammad. Kita bisa bikin-bikin sendiri syariat. Nah, itu kufur. Kufur besar. Atau dia mengatakan Al-Qur'an itu sudah tidak sempurna karena sahabat itu sudah merubah-rubah isi Al-Qur'an. Nah, itu kufur sebenarnya. Adapun ini Rasul sebut kufur tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kufur di sini kufur kecil. Contoh lain apa? Sibabul muslim fusukun, mencela muslim fasik, wa qitaluhul kufur, dan memeranginya kafir. Kemudian ada dalam sebuah ayat Allah mengatakan jika dua orang yang berperang, damaikanlah kedua saudaramu tersebut. Dia berperang, kemudian damaikanlah kedua sahabat saudaramu. Allah mengatakan walaupun dia saling berperang tadi dalam hadis, berperang berarti dia kafir. Tapi dalam ayat mengatakan masih saudara. Sehingga kesimpulannya adalah kafir di situ, kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan Isya. Kita lanjutkan, tadi masih masuk dalam hadis, dua perbuatan yang merupakan perbuatan kufur. Jadi kufur di situ adalah kufur kecil. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Pertama, mencela nasab. Mencela nasab itu bentuknya dua. Satu, mencela nasab seseorang, yaitu sukunya atau nasabnya langsung dicela. Yang kedua, mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Jadi keturunannya belum jelas, kemudian dia dicela. Nah, ini masuk juga mencela nasab. Jadi mencela nasab langsung neneknya atau kakeknya dicela langsung, itu mencela nasab. Atau meragukan, orang masih ragu nasabnya, dia cela. Itu masuk dalam hadis ini. Perbuatan besar-besar. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayat. Meratapi mayat. Nyambung dengan hadis yang setelahnya, bentuk meratapi mayat itu seperti apa? Laisa minna man darabal qududa wa saqqal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan golongan kami siapa yang memukul pipi, wa saqqal juyuba, merobek-robek baju, wa da'a bidawal jahiliyati, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Tadi hadis yang sebelumnya, perbuatan yang merupakan perbuatan kufur kecil tadi adalah meratapi mayat. Bagaimana cara meratapi mayat? Nah, di sini caranya memukul pipi, memukul badan, memukul tubuh, menyobek-nyobek baju, melemparkan piring. intinya ada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya meratapi mayat. Nah, perbuatan meratapi mayat ini Rasul sebut dengan perbuatan yang kubur, tapi kubur kecil. Jadi jelas dia merupakan dosa besar. Jadi kalau kita mendapat musibah, maka kita tidak boleh mukul-mukul, berontak, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak Allah ridhoi, itu adalah dosa besar. Nah, faedah yang bisa kita ambil adalah pertama, haramnya meratap. Meratap itu hukumnya haram. Meratapi mayat sebagaimana yang dilakukan sebagian agama. Dia duduk pakai kemeja putih lalu nangis, ya. Itu meratap namanya. Paham ya antumnya? Itu meratap. Meratap itu hukumnya haram dan dia dosa besar. Yang kedua, kalau meratap hukumnya haram berarti yang wajib adalah sabar. Sehingga faedah yang kedua adalah wajibnya kita bersabar. Ketika mendapat musibah wajib kita bersabar. Yang ketiga, faedahnya adalah kafir di situ adalah kafir kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam atau kufur. Kufur di situ adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang keempat, haramnya mencela nasab. Haramnya mencela nasab. Faedah yang kelima. Faedah yang kelima pada hadis yang setelahnya, yaitu wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan atau panggilan-panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah itu seperti apa? Nah, panggilan jahiliyah itu sebagian ulama mengatakan meratapi mayat itu panggilan jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu kalau ada yang meninggal maka dia meratapi mayat tersebut. Penafsiran yang kedua, panggilan jahiliyah adalah semua bentuk panggilan jahiliyah. Misalnya fanatik kepada geng-geng, kelompok, suku, ras, itu adalah kebiasaan jahiliyah zaman dahulu. Jadi kalau ada sesuatu fanatik kepada geng, ras, jadi yang dilihat itu bukan sisi agamanya, bukan sisi dia kafir, dia muslim, bukan. Tapi sisi dia satu geng, satu tim, satu klub, itu panggilan jahiliyah, termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis, pernah terjadi orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin itu selisih paham. Lalu orang Ansar memanggil, ya alal Ansar, wahai orang-orang Ansar, dipanggil sukunya. Muhajirin juga begitu, ya alal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kesini kalian. Setelah mendengar itu Rasul pun mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah, kenapa masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Dia itu apa? Mendukungnya karena dia satu tim, satu ras, satu klub dan semisalnya. Da'uha, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah tersebut, fa innaha muntinah, karena dia bau busuk, kata Rasul. Nah, jadi faedahnya apa? Wajibnya kita meninggalkan adat kebiasaan jahiliyah. Wajibnya kita meninggalkan adat kebiasaan jahiliyah yang nanti akan kita bahas pada kitab setelahnya, yaitu masail jahiliyah. Dan kita setelah ini rencananya nanti membahas masail jahiliyah. Ada 100 masail kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang wajib untuk kita tinggalkan. Jadi hadis ini faedahnya wajib kita meninggalkan perkara-perkara jahiliyah. Tinggal dikit lagi, sudah kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi kesimpulannya adalah poin-poin yang kita bahas sekarang memang dia tidak secara langsung menghilangkan tauhid seseorang, tapi dia bisa mengurangi kadar tauhid dan pengagungan dirinya kepada Allah. Sehingga orang yang betul-betul bertauhid, dia harus memiliki rasa harap dan rasa takut, kemudian dia yakin atas takdir Allah, lalu dia bersabar ketika Allah berikan dia ujian dan musibah. Ini karakter seorang yang bertauhid. Insyaallah kita lanjutkan materi kita. Pertemuan terakhir adalah bab 34 tentang sabar. Dan belum selesai kalau tidak salah. Berarti kita melanjutkan dulu bab tentang sabar tersebut. Kita ulang secara ringkas. Kenapa sabar dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Maka jawabannya sabar itu bagian dari keimanan. Orang yang bersabar berarti dia beriman. Dan tauhid adalah bagian dari keimanan. Jadi dia terhubung dengan tauhid karena sama-sama masalah keimanan. Begitu juga sabar termasuk buah kesempurnaan dari tauhid seseorang. Semakin bagus tauhidnya, maka dia akan semakin sabar. Semakin dia tidak bersabar, maka kesempurnaan tauhidnya akan berkurang. Jadi bab sabar ini bukan bab syirik besar yang bisa merusak tauhid sampai ke akar-akarnya. Tapi sabar ini bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Itu masalahnya. Orang yang tidak sabar, maka tauhidnya tidak akan sempurna. Hadis yang kita ingin lanjutkan pada pertemuan kali ini adalah dalil pertama sudah, dalil kedua sudah, dalil ketiga sudah, berarti dalil keempat sekarang. Dalil keempat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kita insya Allah pertemuannya masih lama ini ya. Babnya baru bab 34. Jadi masih lama. Kalau antum mau beli buku sekarang juga, insya Allah masih banyak manfaatnya. Bukunya kalau bisa beli yang matang saja. Kalau belum bisa beli buku, cari PDF-nya. Kemudian yang di-print, itu pas pembahasan. Kan seminggu sekali ya kan. Jadi pembahasan minggu ini bab 34. Ya tuh print bab 34 saja. Di minggu depan bab 35 dan seterusnya. Jadi enggak terlalu berat membawanya. Intinya ada kitab pegangan yang kita pegang sehingga lebih enak menulis faedahnya, mana poin yang sedang dijelaskan. Walaupun mau beli sekarang bukunya, insya Allah tetap akan bisa dipakai karena kita baru setengah jalan. Masih ada 30 bab kurang lebih. Nah, hadis yang keempat ini hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, tidak Allah manjakan. Contoh kita sebagai orang tua saja. Orang tua yang sudah punya anak, biasanya kalau masih setahun, dua tahun kan masih nyaman diatur. Nanti kalau sudah 4, 5, 6 tahun, banyak enggak kira-kira permintaan anak yang sudah 4, 5 tahun umurnya? Banyak, macam-macam ya kan. Semua ingin dibeli, semua ingin dimiliki. Nah, kita sebagai orang tua, apakah semuanya kita kasihkan? Dimanjakan? Tidak. Kita sebagai orang tua, kalau ingin kebaikan bagi anaknya, kita filter mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa? Karena anak tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Allah itu permisalannya tentu lebih sempurna lagi. Kita bukan ingin menyamakan Allah dengan makhluk tadi 100% tidak. Tapi untuk analogi biar kita paham. Kita sebagai orang tua saja, kalau kita ingin kebaikan bagi anak, tidak mungkin kita manjakan dia. Tapi kita pilihkan hal-hal yang bermanfaat bagi dia, walaupun dia tidak senang. Ya, kadang-kadang dia enggak senang. suruh ngaji. Suki kan enggak kacik ngaji. Ih, marah-marah sama aing disuruh ngaji. Dan senang deh kan? Tapi itulah yang terbaik buat dia. Nah, Allah apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, tidak Allah manjakan. Nanti bisnisnya dibikin lancar terus, tidak. Nanti dikasih sehat terus enggak pernah sakit, tidak. Apa yang Allah lakukan? Perhatikan ya. Ini perbedaan dengan makhluk. Allah akan segerakan hukuman di dunia. Allah berikan sakit. Allah berikan ujian. Mungkin ujian dari keluarga. Ada keluarga yang sakit. Atau usahanya Allah bikinkan macet. Sehingga dengan macet dia terus beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika Allah menyegerakan ujian di dunia, itu tanda Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba. Kenapa? Karena perkara di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih dahsyat lagi. Kalau semua perbuatan kita ini ditumpuk-tumpuk-tumpuk, nanti hisabnya di dunia, di akhirat semua, berapa banyak yang harus kita bertanggungjawabkan. Nah, untuk meringankan hisab di dunia, di akhirat nanti, caranya adalah di dunia disegerakan. Ini, kau telah berbuat ini, dikasih hukuman. Sebagai apa? Mengubur dosa kita. Kita di dunia banyak dosa. Jadi kalau kita misalnya pakai motor, tiba-tiba jatuh, itu kan hukuman yang Allah segerakan untuk menghapuskan dosa kita. Atau kita lagi senang-senang, mungkin lagi nyaman, ekonomi juga tenang, tapi tiba-tiba anaknya sakit, harus bawa rumah sakit. Itu akan menggugurkan dosa. Jadi Allah kalau inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman di dunia. Tujuannya nanti agar hisab di akhirat itu menjadi ringan. Kita bukan berarti hadis ini, ya Allah berikan aku ujian, berikan aku musibah ya Allah. Bukan. Tidak ada syariat seperti itu. Kita tidak boleh meminta ujian, tidak boleh kita. Tapi kalau sudah diuji, maka tugas kita adalah bersabar. Bedakan ya dua poin itu ya. Pertama, ketika kita diuji maka kita bersabar. Ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengeringankan hisab di akhirat. Tapi bukan berarti kita minta kepada Allah, ya Allah ujilah aku ya Allah, insyaallah aku kuat, gugurkan dosa-dosa aku dengan ujian. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh berangan-angan minta ujian. Tapi kalau sudah diuji tugas kita bersabar. Kemudian kita lanjut. Wa idza aradallahu bi 'abdihi sarra, jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, amsaka 'anhu bi dhanbihi, maka Allah akan menahan hukuman atas dosa-dosanya. Ketika dia berbuat dosa, Allah biarkan. Dia berbuat dosa, Allah biarkan. Allah tahan hukumannya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nanti dikumpul semuanya, ditimpakan secara sempurna pada hari kiamat. Jika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka di dunia dia tidak pernah diuji. Sakit juga enggak pernah. Banyak enggak kita? Ada sebagian di kampung gitu kan, kita lihat umurnya itu sampai 70 tahun. Enggak pernah kita dengar dia itu sakit. Tiba-tiba meninggal saja pada umur 70 tahun. Sepanjang hayatnya itu mungkin sakit sekali gitu. Enggak pernah kita dengar dia sakit, tapi enggak pernah sholat. Berapa orang anda lihat ini? Mungkin di kampung kamu atau di gang-gang kita lihat. Sudah tua tapi berjalan masih segar. Sambil jalan sambil merokok, maksiat jalan terus, sholat juga enggak pernah, tapi enggak pernah sakit. Itu pertanda keburukan bagi dia. Kenapa? Nanti dosa-dosanya akan Allah tumpuk. Allah berikan balasan secara sempurna pada hari kiamat. Sehingga mindset, pola pikir orang muslim dengan orang kafir itu beda. Orang muslim berpikiran adalah semuanya itu keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah lah yang kita cari. Kalau kita ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti nanti Allah akan uji kita. Ketika kita diuji, situlah kesempatan kita bersabar. Nah, dalam sabar itulah dosa-dosa akan diampuni, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sabar terhadap ujian. Sabar terhadap ujian, karena apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Faedah yang lain juga bisa kita ambil dari hadis ini, kita harus selalu berhusnuzon, berhusnuzon kepada Allah. Ingat pembahasan yang kemarin itu, berprasangka buruk kepada Allah itu dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Hadis ini menyuruh kita untuk husnuzon kepada Allah. Jadi ketika kita diuji, diberi sakit, mungkin usahanya sekarang belum lancar, banyak musibah di sana sini, husnuzonlah kepada Allah. Mungkin Allah itu ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah menumpuk. Dulu kita banyak selama 20 tahun, 30 tahun kita masih masa remaja, dosa apapun sudah pernah kita lakukan. Kemudian di usia yang 26, 27, 30 tahun Allah beri hidayah, ya enggak? Berarti kita perjalanan hidayah baru 1 atau 2 tahun. Sedangkan dosa yang sudah kita lakukan sudah kurang lebih 10 atau 15 tahun. Berarti dosanya masih banyak, ya enggak? Perlu untuk digugurkan. Ketika Allah uji, maka banyak-banyaklah bersabar dan berharap pahala kepada Allah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga adalah, kadang kita itu benci kepada sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kita. Kadang kita benci kepada sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita itu benci kepada sesuatu, padahal itu baik buat kita. Sebaliknya, kadang-kadang kita cinta, senang kepada sesuatu, padahal itu bahaya, buruk buat kita. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi intinya, yang maha mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki, mengilmui segala sesuatu. Jadi ketika Allah menentukan sebuah takdir, maka kita harus yakini Allah menginginkan kebaikan bagi kita, karena Allah yang lebih tahu. Jangan kita ketika diuji oleh Allah langsung putus asa, langsung kita buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya kita tidak tahu apakah ini baik atau tidak buat kita. Pasrahkan saja kepada Allah Rabbul Alamin. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima. Lanjut hadis yang kelima. Atau kalau antum pengen buku yang lebih bagus lagi, bisa pakai buku ini, buku Ustaz Miranda. Karena biasa pakai ini enak ya, karena sudah lengkap beliau itu. Tapi kadang-kadang ada tambah juga. Buku beliau ini 3 jilid. Nah, maka jilid banyak jadi kan. 3 jilid kurang lebih 200 lebih. 2 jilid. Tapi bagus ya bukunya. Hasil transkrip dari kajian-kajian beliau kita betulin. Kemudian dalil yang kelima, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'." Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya itu bahasa Arabnya taukid, untuk taukid, penguat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, fungsi inna itu untuk taukid, penguat. Kayak sumpah demi Allah, nah, itu sumpah. Bahasa gedolo busung di. Busung bahasa gedolo. Jadi sekarang berubah demi Allah. Nah, inna itu penguat. Bisa Rasul ngomong biasa tanpa ditambah penguat. Kira-kira ucapannya benar atau salah? Rasul kalau ngomong pasti benar. Itu enggak perlu ditambah penguat saja sudah pasti benar. Tapi di sini untuk menegaskan sesuatu ditambah penguat, inna sesungguhnya, wallah itu mirip wallah demi Allah, busung di bahasa dolo, gila. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Besarnya pahala yang didapatkan seiring dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan uji dia. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada suatu kaum, jika Allah senang sama seorang hamba, Allah cinta dengan hamba tersebut, maka bukan Allah manjakan, tapi Allah akan uji dia. Kenapa? Dengan ujianlah di situ akan terbukti apakah cintanya itu benar atau dusta. Contohnya siapa yang paling berat ujiannya? Yaitu para nabi dan rasul. Allah cinta enggak sama para nabi dan rasul? Cinta enggak? Cinta. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Tapi kita baca sirah perjalanan mereka coba. Isinya ujian. Nabi Ayub diuji berapa tahun kena penyakit sampai rontok badannya itu, habis. Ya enggak? Kalau Allah cinta kepada Nabi Ayub, kenapa Allah uji dia? Seharusnya kan dimanjakan. Nah, ternyata cintanya Allah dengan makhluk itu beda. Allah kalau cinta dengan makhluk diuji, bukan dimanjakan. Nabi Ibrahim, Allah cinta enggak sama Nabi Ibrahim? Cinta. Tapi kenapa dia masih dibakar oleh kaumnya? Bisa saja Allah langsung lenyapkan mereka sebelum membakar Nabi Ibrahim. Bisa saja, tapi Allah biarkan. Allah biarkan itu terjadi sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam perang Uhud, kena habis pasukannya, ya kan? Kalau Allah cinta, janganlah dibiarkan Nabi itu berperang sendiri sehingga sampai patah gigi gerahamnya. Bisa saja Allah berbuat seperti itu, tapi ternyata cintanya Allah itu beda. Cintanya Allah itu, jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji dia nih. Untuk apa? Untuk betul-betul memurnikan cintanya. Tulus, betul-betul tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah tadi, maka dia akan mendapat keridhaan Allah. Faman wa man sakhita falahus sukhtu. Dan siapa yang marah, yang marah terhadap ujian tersebut, maka Allah akan marah murka kepada dia. Allah akan murka kepada dia apabila dia marah dengan ujian tersebut. Di secara umum hadis ini menyebutkan kepada kita, ketika Allah menguji seorang hamba, maka poin pertama adalah, poin pertama, semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Poin yang kedua, ujian yang Allah berikan itu tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Cuman lihat nanti dibedakan, apakah ujian itu untuk orang mukmin, orang fasik atau orang kafir. Bedakan. Kalau ujian itu untuk orang mukmin, maka itu ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau ujian itu untuk orang fasik, itu beda urusan. Itu musibah yang Allah berikan sebagai balasan atas perbuatan fasiknya, tidak akan bernilai pahala. Orang fasik yang diuji oleh Allah, fasik, sholat aja gak pernah, maksiat jalan terus, dibakar oleh orang rumahnya. Rumahnya dibakar bukan untuk menggugurkan dosanya. Itu siksa yang Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat nanti Allah berikan balasan. Beda, kalau orang mukmin, ya dia beribadah, yang wajib-wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Allah uji, ujian itu untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia sudah fasik, maksiat terus kerjanya, diuji oleh Allah, itu musibah sebagai azab siksa bagi dia. Apalagi orang kafir lebih parah lagi. Bedakan. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah untuk orang yang beriman saja, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, orang yang ridho dengan ujian, maka Allah akan ridho dengan dia. Dan orang yang murka dengan ujian, maka Allah akan murka dengan dia. Nah, sekarang poinnya ada dua di sini. Ketika ujian itu datang, ini ujian. Ujian itu datang, apakah otomatis ujian itu akan bernilai pahala atau tidak? Ketika ujian itu datang, apakah otomatis ujian akan bernilai pahala atau tidak? Maka dia dibagi dua kondisi. Kondisi pertama, ujian itu adalah sebuah keharusan apabila kita melaksanakan sebuah ketaatan. Ketika kita beramal, dalam menjalankan amal itu pasti ada ujian. Mau gak mau pasti ada ujiannya. Nah, ujian yang terjadi ketika kita beramal itu semuanya akan bernilai pahala. Dari A sampai Z semuanya pahala. Contohnya apa? Contohnya berjihad. Dia diperintahkan jihad, kemudian dia berjihad di jalan Allah. Di dalam jihad dia terluka, dia kehausan, dia berdarah, dia dipukuli. Nah, semua yang dia dapatkan dalam jihad itu bernilai pahala semuanya. Paham ya? Contoh lagi yang paling gampang, santri menuntut ilmu di pondok. Menuntut ilmu adalah jalan jihad. Ketika dia mondok belajar ilmu agama, mendapatkan ujian saat itu, dan ujian mau gak mau pasti terjadi di situ, semuanya akan bernilai mahal. Atau kita di sini di masjid ini, kita sekarang lagi menuntut ilmu. Ketika di masjid mungkin hujan, mungkin ada musibah atau apa, semua itu bernilai pahala. Jadi sebuah ujian yang kita dapatkan sebagai konsekuensi dari ibadah, sebagai konsekuensi dari ibadah, maka semuanya akan bernilai pahala. Kondisi yang kedua, sebuah ujian yang gak ada hubungan dengan ibadah kita. Contohnya apa? Anak kita sakit sekarang misalnya. Nah, itu langsung jadi pahala atau tidak? Nah, ulama kita menjelaskan, kalau ujian itu tidak ada hubungan dengan ibadah yang kita kerjakan, maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sabar, maka dia dapat pahala. Kemungkinan yang kedua, dia tidak sabar, maka dia dapat dosa besar. Paham ya? Anda tulis. Jadi ujian, ujian itu sifatnya dua. Satu, sebagai konsekuensi ibadah. Semuanya pahala. Pahala. Contoh jihad, jihad. Atau misalnya kerja. Kerja ibadah bukan? Yang lebih paham kita kan kerja ya kan? Yang lebih jihad dan sah terjun jihad. Kerja. Contoh jihad kerja. Kerja ibadah bukan? Ibadah kalau tujuannya untuk nyari nafkah. Ketika kerja mungkin bosnya itu zolim, dimaki-maki sama bosnya, atau customernya, pelanggannya itu mulutnya jelek, terus disakiti hatinya. Ujian gak? Nah, itu bernilai pahala atau tidak? Semuanya bernilai pahala, karena itu konsekuensi dari ibadah yang dia kerjakan. Yang kedua, ujian itu bukan, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah, ibadah yang dikerjakan. Contoh tadi, misalnya ada anak kita sakit, karena gak ada hubungan dengan ibadah yang kita kerjakan. Contoh, anak sakit. Maka dia ada dua kondisi. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama, dia sabar, dapat pahala. Dapat pahala. Kondisi yang kedua, tidak sabar. Tidak sabar. Maka dapat dosa. Dapat dosa. Disinilah berkurangnya sisi tauhidnya nanti. Ketika tidak sabar, maka tauhidnya akan berkurang. Jadi paham ya? Jadi ada ujian-ujian tertentu yang kita alami sebagai konsekuensi ibadah yang kita kerjakan. Contohnya dakwah. Ketika kita dakwah, ada enggak kemungkinan kita disakiti? Kita memegang manhaj salaf, ada enggak kemungkinan kita disakiti? Menurang makan nyaman, makan ayam, kita tidak akan undang. Sakit tidak nanti? Sakit-sakit lah. Nah, itu kan konsekuensi dari amal yang kita kerjakan, ya enggak? Nah, itu ada pahalanya semua. Karena itu konsekuensi dari amal. Tapi kalau dia bukan konsekuensi dari amal, butuh sabar baru dapat pahala. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir barusan, satu, tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah. Apa tadi tanda cinta Allah? Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Itu tanda Allah cinta. Yang kedua, Allah punya sifat mencintai. Allah punya sifat mencintai dan dicintai. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Dalam akidah Ahlussunnah, kita meyakini Allah itu mencintai dan dicintai. Tidak sebagian akidah filsafat, mereka menolak Allah enggak mungkin mencintai karena cinta itu muncul dari nafsu, kata ya. Disamakannya Allah dengan makhluk. Cinta itu kan muncul dari nafsu. Masa Allah punya nafsu? Ini cuma berbicara dengan akal saja. Kita pakai dalil, tetapkan Allah mencintai. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah segerakan ujian. Berarti Allah mencintai. Faedah yang ketiga, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Tidak mungkin sesuatu yang sia-sia. Semua perbuatan Allah itu dibangun di atas hikmah. Tidak mungkin sia-sia. Apapun yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan, yang Allah putuskan di alam semesta, pasti ada rahasia dan hikmah di balik itu semua. Tinggal kita kadang-kadang mengetahui hikmahnya, kadang-kadang tidak. Makanya tugas kita apa? Faedah setelahnya, tugas kita husnuzon, selalu berprasangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka itu yang kita dapatkan. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itu yang akan kita dapatkan. Itu faedah yang keempat, selalu berprasangka baik. Faedah yang kelima dari hadis itu, balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian. Balasanlah sesuai dengan besarnya ujian. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, enggak usah ngadu ke status. Biasanya diuji ngadu ke Facebook. Facebook ngadu ke Facebook. Apalah maksudnya semua? Nah, ngadukan Allah, melapor. Ya Allah, engkau zalim kepadaku. Aku adukan engkau kepada netizen. Itu imannya lemah seperti itu. Apa-apa ngadu. Apa-apa bikin status. Itu orang yang alai bin lebay. Alai bin lebay bin baper. Bin iman tipis. Gak perlu lah ngadu-ngadu Facebook. Tinggal kita perbagus saja ibadah kita. Mungkin banyak dosa. Saat itu Allah ingin mengangkat derajat, menguburkan dosa. Kita ngapain juga bikin status Facebook, WA. Paling kan hari ngakan. Nyaman, syukur lah kau. Punya gila dosa. Paling enak sedekah ya. Iya kan, yo. Nyesal. Kemudian, faedah setelahnya adalah motivasi untuk bersabar. Motivasi penyemangat agar kita kuat bersabar. Karena besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Makanya kita semangat untuk bersabar. Kemudian, faedah setelahnya sama dengan yang tadi sebelumnya. Kadang kita itu benci kepada sesuatu, padahal itu baik buat kita. Kadang kita benci kepada sesuatu, padahal itu baik buat kita. Oke, selesai masalah sabar. Intinya sabar itu kaitannya dengan penyempurna tauhid. Jadi semakin kita bersabar, semakin tauhidnya sempurna. Kalau dia tidak sabar, maka tauhidnya tidak sempurna, berkurang kesempurnaan tauhidnya kepada Allah.